membuat semua tertawa tanpa dosa. Kini setiap inci berpindah, kehidupanku pun berubah. Di dera ribuan masalah, aku benci harus menikam punggungku. Fotoku sembuhku sadar, aku telah sangat jauh berbeda dari anak kecil yang ceria. Aku tumbuh menjadi seorang yang marah. Saat semua tanah